السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صحابة مسلم dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, memberikan kepada kita jalan-jalan terbaik menuju kebahagiaan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita bersama, memberikan keberkahan pada setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, pada setiap kesempatan yang Allah bukakan kepada kita, agar tidak ada hal-hal yang tersia-siakan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam menyelamatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas ad-da' wa ad-dawa' atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' asy-syafi. Pada akhir pertemuan yang lalu dibacakan satu hadis yang disebutkan dalam Jami'ul Imam At-Tirmidzi, ya. Sebutan lain dari Sunan At-Tirmidzi yaitu Jami' al-Imam At-Tirmidzi. Satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia ini kepada siapapun yang suka, maaf, yang Allah suka, atau siapapun yang Allah tidak suka. Artinya dunia ini Allah berikan kepada siapapun, mukmin atau kafir, orang yang dekat kepada Allah atau jauh dari Allah. Meskipun masing-masing di antara keduanya akan menikmati dunia dengan cara yang berbeda, tapi masing-masing diberikan oleh Allah dunia sebatas yang mereka cari, sebatas yang mereka tempuh, dan sebatas yang Allah izinkan. Kadang Allah memberikan izin kekayaan bagi orang kafir, kadang tidak. Itu adalah ala hikamin la ya'lamuha illallah, dengan hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah juga memberikan kemiskinan atau kekayaan kepada orang-orang yang beriman. Ala hikamin la ya'lamuha illallah, begitu juga karena hikmah-hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan iman kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketika Allah menghendaki iman itu ya masuk ke dalam diri seseorang, maka tidak ada bedanya antara kaya dengan miskin, antara pintar dengan tidak pintar, berakal tidak berakal, ya, orang yang berada dari kalangan atas atau kalangan bawah. Pada kenyataannya orang-orang yang beriman di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka minhum tujjar, ada pedagang-pedagang kaya, ya. Wa minhumul ibad, ada di antara mereka budak-budak sahaya, ya. Di antara mereka ada kalangan azkiya, cerdik pandai seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan yang lainnya. Tapi ada di antara mereka orang-orang yang mungkin dari kalangan bawah, ya. Bukan dari kalangan orang-orang yang terpelajar seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. tetapi semua mereka Allah angkat dengan iman, Allah angkat dengan ilmu agama, ya, sehingga orang-orang yang di kalangan kaumnya adalah orang-orang rendahan sekalipun menjadi orang-orang yang besar di mata kaum muslimin, seperti Bilal ibn Rabah, ya, seperti Ammar ibn Yasir, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ya. Abu Hurairah orang yang secara finansial tidak Allah izinkan menjadi orang-orang yang kaya, eh, sepanjang hidupnya hidup dalam keadaan kekurangan, kelaparan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi Abu Hurairah. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengungkapkan begini, karena pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah orang yang terpedaya karena istidraj, terpedaya karena Allah memberikan keleluasaan dia dalam beberapa hal di dunia. Ada yang dianugerahi kekayaan, ya, kekuasaan, ada yang Allah anugerahi keilmuan, ilmu, bahkan ilmu-ilmu agama. Tapi kemudian mereka tersesat. Orang-orang yang dianugerahi dunia biasa tersesat karena hawa nafsu, ya, tenggelam dalam kemaksiatan. Adapun orang yang dianugerahi ilmu agama kemudian tersesat adalah karena mereka mempelajari agama dengan cara yang salah, beribadah dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing di antaranya menganggap mereka dalam kebaikan, padahal apa yang mereka dapatkan adalah istidraj. Maka kata sebagian ulama salaf begini, rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Kadang-kadang orang itu mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, kemampuan luar biasa di dunia ini, tapi bukan untuk semakin dekat kepada Allah, tapi untuk semakin dijauhkan dari Allah. Sementara orang itu enggak nyadar. Warubba maghrurin bisatrillahi alaihi wa huwa la yam. Kadang-kadang ada orang yang tertipu karena kemaksiatannya ditutupin oleh Allah, kejahatannya ditutupin oleh Allah. Bahkan mungkin dia penjahat dunia, penjahat besar di dunia, melakukan tindak kriminalitas besar di dunia, ya, yang kalau terkena hukum dia akan habis di dunia, tapi Allah menutupinya, ya. Allah menutupi semua itu di mata manusia. Dia menganggap itu adalah kebaikan, padahal menjadi tambahan keburukan. Mungkin kalau orang lain tahu dia dicaci maki, orang lain tahu dia dihukum secara duniawi, mungkin akan muncul kesadaran dia, ya. Kemudian dia bertobat, ya. Berapa banyak orang yang melakukan kejahatan kemudian dihukum lalu menjadi orang baik-baik. Tapi gara-gara semuanya tertutupi, ya, tidak ada orang yang tahu, akhirnya kesenangan dia melakukan kemaksiatan tadi. Kira-kira seperti itu. Warubba maftunin bisana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Kadang-kadang ada orang yang tertipunya karena pujian manusia. Orang memuji dia, mengangkat nama dia, mengelu-elukan dia dengan segala pencapaian yang dia lakukan. Tapi di balik layar orang enggak tahu tentang segala keburukan yang dia lakukan, ya, tentang segala kejahatan yang dia perbuat, ya. Itu orang tidak ada yang tahu dan dia merasa tertipu dengan semua itu. Toh di hadapan manusia dia dianggap baik. Ya khusyafidin yang dimuliakan oleh Allah, maka salah satu di antara doa orang-orang saleh, ya, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku ini kecil, ya, di hadapan mataku sendiri tapi besar di hadapan manusia. Ya, lebih baik kita menganggap diri kita kecil, ya. Ya, saya ini orang yang biasa, orang lain juga anggap saya biasa, itu pandangan kita, tapi orang lain ternyata menghormati kita, memuliakan, daripada kebalikannya. Kita udah besar kepala, anggap orang sudah menghormatin kita, memuliakan kita, rupanya diam-diam mereka juga ngecam kita tanpa kita tahu. Ya, udah kena istidraj, dihina manusia tanpa tahu lagi, ini parah ini, ya. Kalau masih benar-benar dipuji manusia sih masih dapat dunianya, ya. Tapi ini dunia akhirat enggak dapat. Naqdu ahli al-iqtirar. Sekarang kita kembali kepada pembahasan Syekh, ya, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, tentang bagaimana manusia itu terpedaya. Kemarin kan terpedaya karena istidraj. Kita akan lihat hal-hal yang lain. Maka di dalam bab ini diberikan judul, ya. Diberikan judul Naqdu ahli al-iqtirar, ya. Ya, kritik, ya, kritisi kita terhadap orang-orang yang tertimpa musibah iqtirar, gurur. Gurur itu adalah posisi jiwa kita yang terpedaya oleh apa yang kita miliki atau apa yang kita dapati. Itu namanya gurur. Ya, hurur antara apa perbedaan antara hurur dan ujub? Ya, kalau ujub itu under dia itu menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ya. Itu ujub ya. Kalau hurur enggak ya. Hurur itu macam-macam sebabnya. Pokoknya dia tertipu oleh banyak hal. Sehingga dia merasa aman, merasa nyaman padahal dia dalam bahaya besar di hadapan Allah. Itu namanya hurur. Dan hurur itu oleh setan bermacam-macam ya. Hururnya para ulama beda, hururnya para thalabatul ilmi beda, hururnya orang kaya beda. Jadi masing-masing itu dapat jeratan iblis, ya, tipu daya iblis yang beda-beda. Ya. Itu makanya muncul kitab yang berjudul Talbisi Iblis. Ya. Jadi untuk mengingatkan kita bahwasanya godaan setan itu macam-macam tingkatannya. Ya. Disesuaikan dengan kapasitas kita. Itu tafsir dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi setan itu menggoda kita, la'atiyannahum min baini yadaihi wa min khalfihi. Wan aymanihi wan sama, nah, sama ini. Jadi dari depan, belakang, kiri, kanan, ya. Kecuali dari bagian atas. Ya. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kenapa tidak disebutkan bagian atas? Karena itu tempat turunnya hidayah yang tidak bisa dimasuki setan. Setan bisa mengepung kita dari berbagai arah, ya, tapi tidak dari atas, dari tempat turunnya hidayah. Wa a'lamun nasi ghurura man yatarra bid-dunya wa ajriha, kata beliau. Orang yang paling umum ya itu tertipu oleh dunia dengan segala kenikmatannya yang sementara ya a'dhamun nasi ghurura man yatarra bid-dunya wa ajriha. Jadi a'dham di sini bisa jadi yang dimaksudkan adalah musibah terbesar, karena memang musibah terbesar yang diberikan kepada manusia adalah musibah dunia. Ittaqud dunya wa taqun nisa, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap godaan wanita, godaan dunia dan godaan wanita. Begitu juga dalam banyak hadis ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya fitnah atau cobaan yang besar yang menimpa kaum Bani Israel selain wanita adalah cobaan dunia, di mana mereka memperebutkan dunia sampai mereka akhirnya terpedaya olehnya. Fa'asarha 'alal akhirah ya. Kebanyakan orang, jadi bisa juga yang dimaksud di sini adalah cobaan terbesar, tapi bisa juga maksudnya adalah cobaan yang paling umum di antara sesama manusia. Dan keduanya benar, ya. Hal itu paling benar, karena yang paling besar yang menimpa manusia, cobaan yang paling besar yang menimpa manusia adalah cobaan dunia, gitu. Yang kena cobaan dunia ini bukan cuma orang kaya, orang miskin juga, gitu. Karena kan cinta dunia itu bukan cuma milik orang kaya, kalau soal cinta, ya. Tapi kalau kepemilikan memang hanya milik orang kaya. Tapi kalau cinta dunia, orang miskin pun bisa cinta dunia. Orang kaya bisa cinta dunia. Kebalikannya, orang kaya bisa cinta akhirat, orang miskin juga bisa cinta akhirat. Maka yang paling umum godaan manusia itu memang dunia. Fa'asaraha alal akhirah, akhirnya mereka mendahulukan dunia dari akhirat. Waradiyah biha minal akhirah. Mereka ridha mendapatkan dunia meskipun harus melepaskan jatah mereka di akhirat. Ini musibah besar ya bagi manusia. Hatta yaqula ba'duha ula, nih sebagian di antara mereka bahkan secara lancang mengatakan, ya, maaf ya, ucapan-ucapan ini di kalangan ahli maksiat tanpa sadar sering terucap gitu loh. Entah dengan ucap dengan nada bercanda atau mungkin dengan nada kemarahan ya, karena dinasihati untuk kembali kepada kepada ibadah. Dia mengatakan begini, "Ad-dunya naqadun wal akhirah nasiah." Ya. Dunia ini kan kebahagiaan kontan. Kalau akhirat itu ibarat kebahagiaan itu kebahagiaan tertunda. Nasiah itu kalau iya, kredit ya. Jadi enggak kontan. Ngejar akhirat itu kan enggak jelas ya, enggak kontan. Nanti kapan-kapan. Sementara dunia itu jelas sekarang adanya ya. Kerja sekarang, kaya sekarang. Itu ungkapan sebagian ahli dunia. Istihza itu adalah penghinaan terhadap akhirat, tapi kadang-kadang diucapkan secara bercanda. Itu ungkapan yang muncul dari mana? Ya karena orang sudah terbiasa dengan dunia, sudah enak dengan dunia, sehingga yang namanya akhirat itu seolah-olah fata morgana aja gitu. Kemudian wanakdu anfa minan nasiah, ya dia memberikan analogi kayak gitu, gitu. Kalau kamu dikasih uang kontan sama nasiah, kamu milih mana? Kontan, ya udah, kita dunia sudah ada di hadapan kita. Ini udah jelas-jelas ada di hadapan kita. Wa yaqulu ba'dhum, ya. Ya, yang namanya apa namanya yang namanya dunia ini zarah, mangku dah. Zarah itu sesuatu yang kecil gitu. Sesuatu yang kecil tapi kan kontan gitu. Ini hampir sama ya tadi. Kalau kita mengatakan kan akhirat lebih baik daripada dunia, gitu. Wal akhiratu khairum minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kita sampaikan kepada dia. Dia mengatakan iya. Dunia ini meskipun kecil dan sedikit kayak zarah. Zarah itu kan sesuatu yang paling kecil. Tapi dia kontan gitu. Sementara akhirat ini besar dia. Tapi mau udah hanya baru sesuatu yang dijanjikan. Besar tapi baru dijanjikan. Nah, seolah-olah apa yang mereka analogikan benar. Ya, kamu nih misalnya dikasih uang kontan sedikit ya 1 juta saja. Ini jelas ya. Ya, satu dikasih mau dikasih 100 juta, tapi baru bayang-bayangan. Kira-kira milih mana? Ya pilih yang 1 juta dong. Kira-kira seperti itu. Ini besar tapi baru bayangan. Yang ini kecil, sangat kecil sekali, tapi jelas ada di hadapan mata. Ini ungkapan mereka yang sering mereka sampaikan gitu, menggambarkan dunia. Yang lain mengatakan begini, ladzatud dunya mutayaqqinah. Ini lebih parah lagi. Ini sudah masuk kepada unsur keyakinan. Ya. Ladzatud dunya mutayaqqinah. Yang namanya kelezatan dunia itu hal yang sudah pasti, jelas ya. Makan enak jelas ya. Kenikmatan dunia itu jelas ya. Itu bisa kita nikmati sekarang dan kita tahu itu enak gitu. Walazatul akhirah maskuk fiha. Sementara kelezatan akhirat itu kan masih diragukan. Mereka bahkan kadang-kadang ya dengan nada bercanda ya, tapi mengejek, kamu udah pernah ke surga belum? Udah pernah ke alam kubur belum? Ya. Berarti belum jelas. Sementara dunia, kamu tanyakan, enak gak? Ya, punya duit banyak, enak gak punya mobil mewah? Ya, ini contoh-contohnya ada di dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Dunia ini mutayakinan, setiap kita yakin. Ya. Kayaknya benar banget gitu kan. Ya. Yang akhirnya adalah sesuatu yang belum jelas, diragukan. Bagi orang-orang yang lemah iman, bisa terjebak ini pada kekafiran, sampai akhirnya betul-betul hilang keyakinannya terhadap akhirat. Waliyadzubillah. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Qur'an ya di dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan wabil akhirati hum yuqinun. Salah satu tanda keimanan orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa. Karena di awalnya disebutkan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa bima razaqnahum yunfiqun. Nah, seterusnya ya, sampai kepada wabil akhirati hum yuqinun ya. Mereka itu yakin terhadap kebahagiaan akhirat. Al-Imam Asy-Syaukani ya. Al-Imam Asy-Syaukani dalam Faidul Qadir menjelaskan kenapa disebutkan bil akhirati hum yuqinun ya. Ini secara urutan bahasa Arab ini dibalik ya. Harusnya kan yuqinun bil akhirah. Mereka meyakini akhirat. Itu urutan bahasa Arabnya seharusnya seperti itu. Tetapi disebutkan di sini bukan yuqinun bil akhirah tapi wabil akhirati hum yuqinun. Wa hadhi yufidu ta'kid. Ini menunjukkan adanya penekanan ya. Karena kalau soal percaya aja, orang yang udah beriman udah percaya dengan akhirat. Kalau enggak beriman kita enggak masuk Islam. Nah, kita masuk Islam itu sudah beriman, iman kepada Allah, kepada malaikat, ini semuanya sudah. Sudah tamat lah kalau soal beriman, iman kepada akhirat itu sudah tamat. Orang meskipun mereka itu menyebutkan dengan nada bercanda ya, enggak apa-apa saya masuk neraka nanti ketemu sama artis-artis cakep. Ya kan ya, banyak orang mengucapkan dengan nada bercanda. Tapi kan artinya mereka beriman gitu. Mereka mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata jelek sekali, menghina Allah. Tapi kan pada hakikatnya mereka beriman. Tandanya mereka tahu neraka itu ada. Tetapi yang tidak ada pada diri orang yang bertakwa itu bukan keimanan dalam arti percaya, tapi keyakinan yang sebetul-betulnya. Makanya wabil akhiratihum yakinun. Betul-betul yakin enggak sama akhirat? Kira-kira kalau orang yang yakin sama akhirat wajar enggak nih kayak gini kerjaannya gitu. Kali berbuat dosa, ibadah main-main. Ini kerjaan orang-orang yang yakin sama akhirat atau enggak yakin kan gitu ya. Kalau orang yakin enggak gini caranya, kira-kira seperti itu. Makanya disebutkan wabil akhiratihum yuqinun. Kita kembali kepada pembahasan wa hadza min a'zami talbis syaitan wa tasfir. Ya. Jika beliau menyebutkan bagian yang terakhir ini ya. dia, mereka mengatakan wala ada ul yakin lisyak, kami enggak akan meninggalkan hal yang kami yakini yaitu dunia hanya untuk sesuatu yang diragukan keberadaannya itu akhirat. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah merupakan talbis, jeratan setan dan tipu daya setan yang paling besar. Karena tujuan setan seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qala syaitan lil insani kufur. Setan itu berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ini adalah ghayatus syaitan. Tujuan akhir daripada setan, seperti yang sudah saya sebutkan ya. Jadi setan boleh aja menggoda kita dengan dosa kecil, tapi itu baru awal gitu. Setan boleh aja menggoda kita meninggalkan perbuatan sunnah ya, mengabaikan perbuatan sunnah, tapi itu hanya awal. Ujung-ujungnya tetap anikfur ya. Makanya sosok seperti Bal'ab Ibnu Ba'urat saja bisa dikufurkan. Ya, orang yang begitu dekat, begitu ahli ibadah, yang doanya begitu mustajab. Ya, sehingga ceritanya begitu masyhur dalam tafsir Al-Qur'an ya. Sangat masyhur dalam tafsir Al-Qur'an. Itulah hebatnya setan gitu. Menggoda dari langkah yang kecil tapi tujuan akhirnya tetap kufur. Setan enggak mau, karena kalau orang itu hanya dosa biasa saja nanti terampuni. Atau banyak dimasukin neraka akhirnya masuk surga juga. Itu bukan tujuan setan. Tujuan setan adalah mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Itu tujuannya. Wal bahaimu al-ujumu aqal min haula ya, binatang ha? Sampai dikatakan al-bahaim al-ujum. Ujum itu ajam, bukan orang Arab ya. Seolah ada bedanya antara binatang yang ajam yang non Arab dengan binatang yang Arab ya. Ya. Binatang yang non Arab saja. Waduh. Ya, ini biasa ya. Jadi ungkapan kayak gini biasa. Jadi al-ujumah ya. Kita enggak usah merasa tersindir dan tidak nyaman ya, dengan pembahasan para ulama dulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu. Memang ujumlah enggak Arab itu posisinya sedikit lebih rendah. Meskipun Allah apa hadis menyebutkan lafadla di Arabiyin ala ajamin illa bitaqwa, itu dalam satu hadis. Keutamaan kita dengan ketakwaan, tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan ajam. Tetapi kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu apabila dinilai dari ketakwaan gitu. Tapi di luar dari persoalan itu ada ya, tetap keutamaan Arab dibandingkan ajam. Ini di luar soal ketakwaan. Artinya orang ajam bertakwa, orang Arab enggak bertakwa ya, tetap bagus orang ajam. Nah, tapi dalam posisi yang sama, orang Arab itu tetap lebih mulia. Ya, jadi dipilihnya Nabi dari bangsa Arab ya. Kemudian sulalahnya terus ya, bangsa Arab dipilih dari Bani Hasyim, Bani Hasyim dari terus sampai kepada nasab Nabi yang terakhir. Itu adalah pilihan karena itu yang terbaik. Dan di antara keutamaan Arab itu ya, karena mereka lebih dekat dengan bahasa Quran ya, setidaknya mereka potensi mereka untuk lebih ngerti Quran tinggi. Makanya kata Syekhul Islam, tapi orang Arab yang benar-benar Arab itu ada syaratnya kata beliau. Pertama katanya dari keturunan Arab, kedua tinggal di negara Arab, tiga berbicara dalam bahasa Arab. Tiga ini, kalau hilang salah satunya, hilang Arabnya ya. Hilang kesempurnaan Arabnya. Arab tapi sudah lahir di negara non-Arab. Udah sebagian dari Arabnya hilang. Ya. Tinggal di negara Arab, berbahasa Arab tapi tidak keturunan Arab. Sebagian di antara Arabnya hilang. Ya, kalau Arab betul-betul Arab itu seperti tadi. Ada keutamanya? Ada. Ya, bagaimanapun ada. Jadi kita gak usah, kalau mereka itu sedikit menginikan ajam itu wajar. Ya. Makanya, iyakum warotanatal ajam. Ya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan hati-hatilah kalian dengan kebiasaan orang-orang ajam, termasuk bahasa ajam ya. Karena orang ajam itu akan mengajarkan banyak hal yang ajam termasuk bahasanya, padahal bahasa Arab itu bahasa Quran. Ya, jadi kalau ajam itu agak sedikit di underestimate gitu ya, wajar-wajar aja ya, ya. Jadi itu yang pembahasan sering sekarang para ulama, tapi bukan berarti itu adalah segalanya ya. Tetap yang dinilai di sisi Allah adalah ketakwaan. Ini sebagai gambaran ya. Jadi binatang yang ajam, binatang yang non Arab itu lebih cerdas daripada orang-orang itu. Fa innal bahimata idza khafat madaratan ya. Binatang itu kalau udah takut bahaya, lam tuqdim alaihi walau duribat. Dipukul pun dia enggak akan mau. Ya. Diseret binatang ini menuju tempat penyembelihan dia nih, teman-teman lagi disembelih. Dia ngelihat, kira-kira ditenteng ngikut enggak? Enggak akan ikut ya. Dia akan narik ke belakang. Dia tahu dia menghadapi bahaya, meskipun ibadah binatang itu disembelih. Tetapi naluri binatang menyelamatkan diri dari kematian, dari bahaya. Walau duribat meskipun dipukul. Bahkan untuk hal-hal yang tidak terlihat oleh kita. Ya, kita tahu ya bahwa binatang itu lebih peka mendengar sesuatu yang tidak bisa kita dengarkan gitu ya, di dalam banyak hadis gitu ya. Ya, ada suara-suara yang tidak bisa ditangkap kecuali oleh jin dan binatang. Kita enggak bisa mendengarnya. Begitu juga dengan bencana kan. Makanya kalau terjadi bencana alam itu binatang yang pertama kali pada lari. Ya, karena mereka diberikan insting yang lebih kuat dalam soal itu. Jadi mereka ketika tahu bahaya lari itu binatang. Wa haula'i yuqdim ahaduhum ala atabihi ya. Ini ada orang yang sengaja. Ini seorang mukmin ya. Kalau orang kafir jelas mereka enggak ngamalkan agama karena mereka kafir wajar ya. Tapi orang beriman, orang tahu akan akhirat, tahu akan neraka, tahu akan surga, tapi kok begitu beraninya dia seolah-olah menantang kayak tadi, kayak ucapan-ucapan tadi. Nah, ini sama saja orang itu menantang untuk binasa. Ya. Yuqdim ahaduhum nekat ala atobi ala halaki, menuju kebinasaannya. Wahuwa bayna musaddikin wa mukadzib. Maka posisinya itu seperti orang yang percaya tapi gak percaya. Ya, dia beriman kepada akhirat, tapi tingkahnya ini udah jelas menunjukkan dia gak beriman sama sekali. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata kufur kayak tadi ya. Bercanda atau enggak itu jelas kata-kata yang menunjukkan kekufuran. Akhirnya itu kan udah pasti. Sampai nanya kan, udah pernah kamu? Udah pernah mati belum? Udah pernah lihat surga belum? Ini yakin dari mana? Ya? Ini dunia udah jelas di depan mata. Ya, ucapan yang seperti itu sekali lagi ucapan kufur. Wa fahada darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazai fa huwa min a'zamin nasi hasratan. Maka orang-orang yang kayak gini, kalaupun asalnya mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman tentang hari pertemuan, itu hari akhirat nanti, wal jaza, hari pembalasan nanti, meskipun mereka itu adalah orang yang beriman, fahuwa min a'zamin nasi hasrah. Ini adalah orang yang paling ya merugi, orang yang paling menyesal, ya. Orang yang paling menyesal, orang yang paling terhinakan di akhirat nanti. Li'annahu aqdama ala ilmin. Aqdama ala ilm. Dia itu nekat padahal dia udah tahu. Dia nekat padahal dia sudah tahu. Udah tahu bahaya nih, tapi nekat. Wa in lam yu'min billahi wa rasulihi fa'ad'id bihi. Ya, kalau dia itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya jelas. Ya, itu sangat enggak mungkin akan seperti itu ya. Tidak disebut sebagai kenekatan karena memang dia enggak beriman. Ya. Namanya orang enggak beriman. Masuk dia yakin kalau sana enggak ada bahaya. Langsung nyemplung aja. Ya, wajar aja kalau dia enggak tahu, tapi udah tahu di dalam ada bahaya, nyemplung. Nah, ini yang paling goblok di seri ini, ya. Betul ya? Yang paling goblok di seri ini. Wa qaul hadzal qail an-naqd khairun min an-nasi'ah, ya. Yang kontan itu lebih baik daripada kredit, ya. Fa jawabuhu innahu idza tasawa an-naqd wa an-nasi'ah fa an-naqd khair. Secara duniawi, ya. Kalau yang namanya kontan dan kredit yang kita dapat ya, kontan itu sama nilainya dengan kredit, ya otomatis lah kita milih kontan. Artinya kalau nanti di akhirat nanti ya sama saja seperti di dunia ini kebahagiaannya, ya kita milih dunia saja. Memang benar, kita pun sebagai orang yang beriman akan milih dunia saja kalau seandainya sama gitu lah. Sama saja. Wa in tafawata kanatun nasi'a aktsar wa afdal fa hiya khair. Kalau yang namanya kredit, sesuatu yang tidak langsung tapi jelas lebih baik, apalagi akhirat dengan dunia, itu gak bisa dibandingkan. Masalah dunia sajalah ya. Kan sekarang banyak kan leasing-leasing ya. Kalau kita beli kontan, gak dilayan cepat-cepat. Tapi kalau kita kredit, dilayan cepat-cepat. Padahal kontan kan langsung dapat duit dari kita. Tapi dia tahu bahwa dengan kredit dia dapat lebih, jauh lebih banyak malah ya. Itu padahal hitungannya ya, paling gak sampai 2 kali lipat misalnya. Secara umum gak sampai 2 kali lipat harganya. Tapi itu dibela-belain orang untuk ngambil untung. Gak sampai 2 kali lipat. Sementara akhirat sama sekali gak bisa dibandingkan dengan dunia. Sama sekali gak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka sangat aneh apabila kemudian didahulukan yang di dewa. Intafawata wa karatin nasi'atu aksar wa afdal fa yakhir. Fa kaifad dunya kulluha min awaliha ila akhiriha kanafsin wahidah min anfasil akhirah. Bagaimana dengan dunia dan akhirat? Dunia dari awal sampai akhir, ya, itu hanya ibarat satu nafas akhirat. Ya. Akhirat yang memiliki nafas yang tidak ada ujungnya. Dunia ini hanya seperti satu helaan nafas saja. Inilah dunia, gitu loh. Dibandingkan dengan akhirat. bagaimana mungkin dunia yang sekejap ini mau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Wa kama fi musnadil Imam Ahmad wa Tirmizi disebutkan dalam dari hadis al-Mustawrid Ibnu Syaddad. Mustawrid Ibnu Syaddad ini sahabat Nabi sebenarnya, tapi mungkin kita kurang begitu kenal karena dia termasuk shighar sahabat. Sahabat shighar itu bukan secara kapasitas ya. Shighar itu memang betul-betul usia. Shighar sahabat memang dia itu masih usia kecil ya ketika menjadi sahabat Nabi. Masih usia muda ketika jadi sahabat Nabi. Ada sebagian yang malah belum lahir waktu Islam datang ya, baru kemudian di akhir-akhir Islam dia kemudian meriwayatkan hadis ya, karena sudah layak untuk meriwayatkan hadis, termasuk Mustawrid bin Syaddad ini kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 hadisnya itu. Dan ini kalau ini hadis dalam Sahih Muslim ini ya, dalam Sahih Muslim bunyi hadisnya mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Perumpamaan dunia dibandingkan akhirat seperti seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ke dalam air yang air laut ya. Yam itu lautan, malah bukan cuma laut tapi lautan. Lautan itu berarti laut tak bertepi istilahnya. Dimasukkan jari kita ke dalam lautan. Nah, kemudian apa yang akan dibawa falyanzur bima yarji'. Air sebanyak apa yang akan diambil oleh jari tadi? Kita nggak bisa menyebutkan jumlahnya. Kita hanya menyebutkan balal. Balal artinya basah. Mau kita sebutkan ini ukurannya berapa airnya nggak jelas, karena hanya basah saja. Maka sebut para orang mengatakan balal. Jadi dunia ini dibandingkan akhirat, ya itu seperti balal, ya basahnya jari kita itu dibandingkan dengan lautan yang luas. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan. Ya, perumpamaan dunia ini banyak, ya, banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi. Semua kita sudah sering dengar ya. Ma ana walid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Salah satu di antara yang paling terkenal, perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang yang melakukan perjalanan, ketemu pohon ya, berteduh sejenak kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi itulah dunia. Dunia yang hanya sekedar berteduh itu kita mau enak-enakan banget. Waduh. Ini seperti orang yang masuk ke warung yang menghabiskan seluruh modal duit yang dia punya ya, keluar dari situ jadi orang miskin, kira-kira seperti itu. Gobloknya seperti itulah ya. Ada enggak kira-kira orang goblok kayak gitu? Ya gitu ya, kira-kira kalau orang itu mendahulukan dunia. Hanya mampir minum. Fa itharu hadha an-naqdi 'ala hadhihi an-nasi'a min a'zamil ghibn wa aqbahil jahl ya. Kalau ada orang mendahulukan dunia yang kontan ini dengan mengabaikan akhirat yang katanya enggak kontan, itu adalah orang yang paling orang yang paling pandir ya, orang yang paling bodoh ya. Fa idza kana hadza nisbatud dunya bimajmu'iha ila al-akhirah, fama miqdaru umril insani binisbati ila al-akhirah. Perumpamaan tadi kan ya, perumpamaan tadi. Ya, karena dalam tafsir hadisnya yang begitu. Yang dalam syarah hadis perumpamaan dunia itu min awwaliha ila akhiriha. Bijami'i, bi asri ni'amiha. Jadi yang dimaksudkan perumpamaan dunia dengan akhirat itu yang disebutkan di dalam hadis tadi, itu dunia dari awal ada dunia sampai akhir dunia dengan segala kenikmatan yang pernah ada. Coba bayangin aja lah, segala kenikmatan yang paling besar di dunia yang kita tahu apa, orang kaya, paling kaya siapa, gimana hidupnya, bayangin itulah dunia yang paling besar. Ini dari awal dunia sampai akhir nanti dengan segala kekayaan dan kenikmatan dunia. Nah, itu dibandingkan dengan akhirat seperti balal. Nah, kalau itu perbandingan dunia dengan akhirat, bagaimana juga perbandingan fama miqdar umril insan? Bagaimana perbandingan dunia yang kita dapatkan dengan usia yang kita miliki? Coba bayangin. Padahal umat Nabi Muhammad SAW, bahkan umat akhir zaman, ya. Umat Nabi Muhammad ini sebenarnya kan cuma gambaran umum, ya. A'maru ummati, ya. Tapi ini sebenarnya adalah umur ahli dunia dari umat di mana umat Nabi Muhammad itu hidup. Jadi sejak zaman Nabi sampai akhir zaman kira-kira seperti itu. Umur manusia itu antara itu. Baina 60 wa 70 sana. Antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, itu bonus-bonus yang diberikan kepada sedikit, bukan cuma sedikit, sangat sedikit orang. Ya. Begitu juga kalau kurang daripada itu berarti Allah ambil sebagian dari kebiasaan umum. Ya. Yang Allah berikan kepada umumnya kita. Beda kan dengan umur-umur umat terdahulu. Umat terdahulu yang melakukan kekufuran, wah, itu enaknya di dunia masih lebih lama. Betul kan? Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Berdakwah 950 tahun. Ya. Jadi bisa jadi malah ada orang yang umurnya dari sebelum beliau sampai sesudah beliau. Begini gitu. Ya. Jadi umur mereka panjang di dunia ini. Meskipun sekarang tinggal sejarah. Ya. Sekarang tinggal cerita. Tapi setidaknya dulu mereka nikmatin dunia panjang. Lah kita, umur kita pendek di dunia ini. Di antara seluruh umat, umur kita paling pendek. Umur-umur umat akhir zaman ini adalah umur-umur yang terpendek. Udah umur kita pendek, masih juga kita membanggakan dunia yang kita miliki. La haula wala quwata illa billah. Saya jadi teringat ya ucapannya seorang, ini ucapan artis ya. Artis ya, apa Hollywood yang berasal dari Cina ya. Yang dia itu dulu sebagai bintang film dapat uang begitu banyak, terkenal gitu ya. Jadi dia usianya sekarang sekitar 60-an. Pada saat dia usia 60 tahun dia bilang begini, ya, usia 60 tahun. Saya telah mencari ya, kemegahan dunia selama 30 tahun. Tapi hanya untuk mengurus kemelaratan saya selama 30 tahun lagi. Ya, itulah kira-kira seperti itu ya. Masa manusia, masa keemasan manusia dalam mencari dunia itu kan ada batasnya kan gitu ya. Ada orang yang dapatnya di tengah-tengah terakhir, ada yang tengah-tengah saja, di bagian awal saja, gitu lah. Ada yang dari awal sampai menjelang akhir kemudian hilang, gitu ya. Macam-macam. Ada masa-masa kemasan yang Allah berikan, ya. Kadang-kadang seperti itu. Di pertengahan, dari awal sampai pertengahan, segala dunia didapatkan. Tapi kemudian setelah itu hilang dunianya, ya. Berubah jadi orang miskin, udah miskin sakit-sakitan, ya. Jadi artinya satu ini nyaris lumpuh, hidupnya miskin, ya. Jadi uang yang dia miliki itu hanya habis untuk berobat saja dan enggak sembuh-sembuh. Padahal selama ini dikenal dia orang yang kuat, orang luar biasa gitu ya. Ikhlaskan ke dia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah umur orang-orang sekarang gitu lah. Ya. Usia 60 itu kan udah usia menjelang gitu lah. Ya enak-enakan dia sampai umur berapa sih gitu. Kalau seorang mencari dunia misalnya di dunianya yang memegahkan dia, lalu kemudian dia di usia 50 tahun mengundurkan diri, sisa umurnya tinggal berapa? Ya. Yang katanya dia mau enak-enakan. Orang sekarang misalnya kerja habis-habisan nyari dunia. Pensiun umur berapa? 50? 6 tahun kan gitu ya. Nah, terus dia lebihkan 60 tahun. Nanti kalau usia dia cuma 65 tahun, berarti dia cuma mau mencari kebahagiaan untuk 5 tahun saja dengan mencari dunia sekian lama. Rugi enggak? Kalau cuma dunia yang kita cari, rugi banget. Ya. Begitu besar yang kita habiskan energi dan segala-galanya cuma hanya untuk menyelesaikan hidup begitu saja gitu. Kalaupun orang membanggakan kita hanya sebentar. Seheboh-hebohnya orang yang heboh atas kematian orang yang paling terkenal, ya paling sebentar aja. Setelah itu dia tinggal kenangan. Seluruh orang di dunia mengeluk-elukan dia, kasihan karena meninggalnya dia. Sebentar. Hitungan hari bahkan. Ya, setelah itu udah berganti dengan berita lain. Sudah enggak ada nilai yang bisa kita ambil di dunia dan di akhirat. Jadi yang kita bisa dapat, yang kita bisa banggakan hanyalah ketika kita mengekalkan kebahagiaan kita. Dengan cara apa? Dengan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya. Berakhir kita di dunia ini sama dengan berakhir kita dari penjara. Anak dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir. Kenapa penjara? Karena kita akan melepas segala kejelekan, ketidaknyamanan hidup di dunia, segala musibah dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan berakhir di akhirat nanti. Ya, itu kita ibarat keluar dari penjara untuk hidup kebahagiaan selama-lamanya. Kita kembali kepada pembahasannya. Fa ayyuma aula bil aqil? Kira-kira mana yang lebih pantas bagi orang yang cerdas dan berakal? Itharul ajil fi hadhihi al-muddatil yasira. Mengutamakan ya, hal yang cepat di dunia ini, yang kontan, tapi hanya dalam waktu yang dikit ini saja. Wa hirmanul khairi daim fil akhirah, dengan mengorbankan kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya. Am tarku syai'in saghirin haqirin munqatin an qarib, atau meninggalkan. Toh yang namanya meninggalkan enggak meninggalkan semua. Ya. Kita dianggap meninggalkan tapi juga meninggalkan semua. Meninggalkan dunia yang sedikit ini saja kita tinggalin. Kita abaikan dunia yang sedikit ini saja. Padahal tidak ada manusia di dunia ini yang mengabaikan dunia sama sekali, iya kan? Sezuhud-zuhudnya orang yang hidup di dunia ini tetap menikmati dunia juga. Nabi itu orang yang paling zuhud tapi juga nikmatin makanan-makanan terbaik dalam hidup beliau. Ya. Tapi kita anggap sajalah, kita abaikan yang dunia ini sama sekali. Liya khudha ma fi malaki matalahu, ya. Liya khudha malaki matalahu wala hatarahu wala nihayata li adadihi wala ghayata li muddati, ya. Kemudian kita akan mengambil sesuatu, ya, di akhirat nanti yang kan tidak akan pernah berakhir, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada batasnya. Ya. Mana di antara dua orang ini yang paling baik? Pasti orang yang kedua, ya. Istilahnya kalah selangkah untuk menang berlangkah-langkah sesudahnya. Itu ibarat seorang pejuang kan seperti itu. Atau mundur selangkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Itulah ibarat kita menghadapi dunia ini. Sekali lagi, toh, ya, apa yang sudah dikodratkan di dunia ini kan seperti itu, ya, pasti juga akan terjadi. Makanya dalam hadis dikatakan mankanatid dunia, mankanatid dunia hammahu, orang yang tujuannya hidupnya itu hanya mencari dunia, ya, mankanatid dunia hamrahu faraqallahu alaihi amrahu, urusannya akan dibikin kacau balau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala al-faqra baina ainihi, di matanya itu yang ada cuma kemiskinan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, ternyata udah payah-payah nyari dunia, tetap, ya, catatannya jelas sudah. Kalau jadi orang kaya, kaya, kalau tetap miskin juga miskin. Jadi mati-matian nyari dunia, kalau kodratnya miskin tetap miskin. Kita sering menyatakan, para ulama sering menjelaskan juga. Sekriminal-kriminalnya orang, biar, ya, sejahat-jahatnya orang di dunia ini, orang jahat itu ada yang miskin, ada yang kaya gitu. Preman-preman yang miskin itu juga banyak. Maling-maling yang miskin juga banyak gitu. Yang kaya juga ada. Jadi kalau kodratnya itu miskin tetap miskin, kaya tetap kaya, itu orang yang nyari dunia, hanya dunia saja. Sebenarnya wan kanatil akhiratu niyyatahu, sementara orang yang niatnya nyari akhirat, ya, jana Allahu lahu amrahu, urusannya akan Allah beresin semuanya. Dia menjalani dunia itu tenang saja. Kebahagiaan bagi dia itu sangat-sangat sederhana sekali. Dimanapun dia bisa hidup bahagia. Di penjara atau di luar penjara, ya, di tengah paceklik atau di tengah kemakmuran, dia bisa bahagia. Itu orang yang mencari akhirat. Jama Allahu lahu amrahu. Wa atatku dunya wa hiya raghimah. Dan nanti orang ini, ya, orang yang seperti ini, waja'ala ghinahu fi qalbi, ya. Kemudian Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Dia selalu merasa dirinya kaya. Wa atatku dunya wa hiya raghimah. Kalau suatu saat datang dunia kepadanya, kecil, dikit atau banyak, gitu. Dunia ini nanti dunia yang sudah tunduk sama dia, ya. Bukan dia yang diperbudak dunia, tapi dunia yang sudah tunduk. Jadi mau dibawa kemana aja dunia enak, ya. Dia mau diinfakkan ke masjid, enteng aja, gitu. Mau dibawa untuk ngaji, enteng, nah, mau dibawa untuk menikmati sebagian di antara dunia yang halal, enteng. Pokoknya serba enteng, serba nikmat, ya. Itu bagi orang yang tujuannya adalah akhirat. Jadi orang itu tujuannya akhirat, ketika takdirnya kaya, ya kaya juga, gitu. Takdirnya miskin, ya miskin juga. Kita kembali kepada pembahasan. Wa amma qawlul akhar, adapun ungkapan orang yang mengatakan, ya, la atrukumuta yakinan limashkukin fi, aku tidak akan meninggalkan dunia yang sudah kuyakini ini jelas pasti, untuk akhirat yang belum jelas. Fa yuqalu lahu imma an takuna ala syakkin min wa'dillah. Ucapan ini mungkin saja diucapkan oleh orang yang betul-betul ragu dengan janji Allah, wa'idihi, dan ancaman Allah. Wa sidqi rusulihi, ya. Memang orang yang tidak yakin dengan ucapan Nabi, para Nabi. Au takunu ala yakinu min dzalik. Atau bisa jadi dia sebenarnya orang yang yakin, orang yang tahu, orang yang percaya. Antara dua kemungkinan. Makanya saya sebutkan tadi. Ucapan ini bisa jadi ucapan orang yang kafir, atau orang yang sebenarnya yakin, tapi mungkin bermain-main, ya, atau terpukau oleh dunia sehingga mengucapkan kata-kata yang bukan berasal dari keyakinannya. Fa in kunta ala yaqin fi ma tarakta, kalau kamu itu orang yang yakin, fa ma tarakta illa dzaratan ajilatan munqati'atan faniatan an qurbin, pasti kamu akan tinggalkan, ya, kenikmatan sekejap dunia ini yang juga cuma sangat sedikit, dzarah ajilah munqati'ah faniyah ankorbin di amrin mutayakin la syakka fi wa lan kira, untuk sesuatu yang diyakini, ya, yang itu sangat besar, sangat luar biasa, dan tidak ada langketa, tidak ada habis-habisnya, ya. Jadi dunia yang kita dapatin yang semuanya serba dikit, kita sebutkan berkali-kali, ya, sampaikan berkali-kali, dan kita akan ulang-ulang hal itu karena apa pandangan kita terhadap dunia itu memang harus selalu diyakinkan. Makanya bahasa Al-Qur'an itu wamal mata'ud dunya illa mata'ul ghurur gitu ya. Mata'un qalil. Bahasa Al-Qur'an itu banyak sekali tentang dunia. Ada kenikmatan yang menipu daya, ada kenikmatan yang kecil. Pokoknya dunia itu digambarkan dalam Al-Qur'an berkali-kali. Tujuannya apa? Supaya kita selalu ingat gitu. Bahwa dunia yang kita dapatkan itu dikit. Banyak yang kita dapat ya. Ini banyak yang kita dapat ya. Kalau kita bandingin sama orang lain, minder gitu ya. Betul enggak? Kebanggaan, alhamdulillah saya sudah kaya, sudah dapat ini. Coba bandingin sama orang lain, ya, enggak ada apa-apanya. Masih orang miskin gitu. Sok-sokan ya, pamer-pamer kekayaan. Lah, enggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang jauh lebih kaya dari kita. Jadi, sedikitnya itu kelihatan banget gitu. Kalaupun benar-benar kaya, kita miliki segalanya gitu. Segala yang kita miliki, seperti sudah sering saya ungkapkan, berapapun banyak rumah yang kita punyai, yang akan kita tinggalin ya cuma satu gitu. Benar-benar akan kita tinggalin cuma satu. Di antara sekian banyak yang satu ini pun biarpun punya 16 kamar gitu ya. Kamar yang kita tidur cuma satu juga. Ini kamar tidur saya, ini anak saya, ini pembantu saya. Yang kita tidur. Di antara tempat tidur, ruang yang luas ada orang yang kamarnya itu seluas lapangan badminton ini. Yang ditidurin cuma tempat tidurnya aja. Semakin dikit saja gitu. Dia bisa membeli makanan sebanyak apapun yang dia yang bisa masuk ke perutnya. Dikit aja. Satu kali makan, wah enak, oh, makan satu meja penuh. Emang satu meja dia beli semuanya? Enggak, dikit juga. Belum lagi kalau udah kena penyakit, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Tambah makin sedikit. Satu. Itu dari sisi sedikitnya. Dari sisi kenikmatan juga begitu, seperti saya sudah sebutkan. Gitu. Nikmatnya segala sesuatu itu di dunia itu hanya pada pandangan pertama. Kayak orang pertama kali punya sepeda motor, kayak mimpi sih. Itu hari pertama, kedua, ketiga, lama-lama biasa. Bahkan satu bulan udah ngirik punya tetangganya. Wih, kalau motor saya kayak dia udah mulai hilang kenikmatan dari yang kita punya. Kalau udah ngiri sama punya orang lain tuh, nikmat yang kita punya tuh udah hilang. Biarpun HP seharga 15 juta, begitu ngelihat punya orang lain lebih bagus, itu yang 15 juta tuh nggak ada nilainya lagi. Khususkan fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita punya sesuatu yang punya orang lain, alah, saya lebih nikmatin ini. Ya, lebih nikmat. Ah, karena enggak apa-apa. Ini yang ada itu harus nikmatin ya. Ya. Bagi saya ini yang paling nikmat buat saya. Ya, oh, buat apa saya? Nikmatin sesuatu yang saya enggak punya. Kan orang goblok gitu ya. Ya, jadi itu sekadar pandangan terhadap dunia gitu ya. Bahwa kenikmatan itu hanya pandangan. Makanan juga begitu, sudah saya sebutkan. Makanan enak hanya di suapan pertama, makin lama makin tidak enak, itu satu, yang pertama. Yang kedua, makanan enak itu yang kita makan, enak itu kalau kita jarang makannya. Kalau sudah tiap hari kita makan, seenak apapun makan itu gak jadi enak. Betul gak ya? Makan yang paling enak apa sih menurut kamu? Saya rendang. Coba dikasih makan rendang 3 kali sehari terus sepanjang hidupnya, enak gak? Gak akan enak. Nanti dia rindunya sama rendang baca, sama ikan asin ya. Jadi artinya dunia itu kenikmatannya itu serba dikit. Mata ungkolil dalam sebutan Al-Qur'an itu memang betul-betul mata ungkolil, dikit sekali. Dikit dari segala sudut pandang itu semuanya dikit. Makanya adalah orang bodoh ya, yang kemudian meninggalkan sesuatu yang katanya diyakini, meskipun jumlahnya sedikit dengan sesuatu yang diragukan. Kalau dia orang kafir, udahlah. Itu adalah bagian dari orang kafir, memang tidak mengimani kehidupan akhirat. Tapi bagi orang yang beriman sungguh rugi, rugi banget. Kita udah dapat anugerah iman ini. Seharusnya ini modal besar buat kita untuk beramal yang terbaik buat diri kita di dunia dan di akhirat. Karena kita udah punya modal iman. Ya, ini sudah satu titipan dari Allah yang maha hebat yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Sekali lagi, kalau orang nggak percaya akhirat, orang ateis dan lain sebagainya, udahlah, itu adalah kehidupan mereka. Tapi kita yang diberikan iman itu jangan menyia-nyiakan dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Wa in kunta ala syakin faraji ayati rabb. Kalau kamu memang ada keraguan-keraguan dalam diri kamu yang muncul tiba-tiba terhadap keyakinan akhirat, coba amati, pelajari terus ayat-ayat adalah ala wujudi yang menunjukkan tentang kemahaadaan Allah, wa qudrati, kekuasaan Allah, wa masyiati, kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa wahdaniyati, kemahaesaan Allah, wa sidqi rusulihi, kebenaran dari para rasulnya, fima akhbaru bihi anillah, dari semua yang mereka kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajari ayat Al-Qur'an semua dengan terjemahnya, dengan tafsirnya ya. Oh, kita baca saja kemarin hadis satu saja yang kita baca. Oh tadi ya, tadi pagi kemarin ya. Tadi pagi atau kemarin ya, yang kita baca hadis tentang lima hal. Ya, idza turitu bihinna. Tadi pagi ya. Itu hadis terakhir yang kita baca di pelajaran. Itu hadis satu saja, hadis saja. Itu hadis Nabi. Kita renungi gitu. Betapa kebenaran yang disampaikan Nabi itu mutlak gitu. Padahal itu disampaikan lebih dari 1500 tahun yang lalu. Ya. Itu keyakinan kita terhadap apa yang diwahyukan kepada Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini bukan ramalan. Kalau ramalan itu kan bisa benar, bisa enggak. Ini kepastian dari Allah, pemberitaan ya, yang wajib kita yakini. Gitu. Dulu para sahabat begitu mendengar ini mereka meyakini, padahal mereka enggak tahu bagaimana akan terjadi. Dan kita termasuk di antara orang yang dianugerahi oleh Allah ya bukti-bukti. Para sahabat menikmati bukti kemujizatan kita enggak? Mujizatan yang langsung ya. Kemujizatan langsung di hadapan mereka yang kita tidak melihatnya. Ya, mereka beriman karena mereka langsung melihat Nabi. Tapi kita mendapatkan bukti lain, yaitu janji-janji yang disebutkan oleh Nabi yang tidak dilihat oleh para sahabat dari luar Allah alaihi majma'in. Ini termasuk kelebihan umat-umat akhir zaman. Tinggal maunya beriman apa enggak gitu ya. Dengan ini tambah keyakinan kita, ya Allah, ternyata yang disabdakan oleh Nabi itu benar adanya. Pas persis, tidak meleset sedikit pun. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Ini salah satu bukti, baru salah satu saja ya. Watajar udi dah sampai di mana tadi? Wasidqi rusulihi fi ma akhbaru bihi an illa subhanahu wa ta'ala. Watajarrab waqum nariran. Maka cobalah kita membersihkan diri, waqum lillahi nariran ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala au munajiran ya, atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yatabayyana laka ya, sampai jelas bagi kita, sampai terbukti ya bagi kita, annama ja'at bihir rusul salawatullahu alaihim anillahi fahuwal haq, bahwa yang datang daripada Nabi, yang dibawa oleh para Nabi itu adalah kebenaran. Alladhi la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna khaliqa hadzal alam wa rabbus samawati wal ardi, bahwa pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi, ya ta'ala wa taqaddas, sungguh maha suci, wa yatarajjah, jauh an khilafi ma akhbarat ayatana zaya, maha suci dari segala yang mereka wa rabbus samawati wal ardi yata'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu ya, sesuai dengan yang dikabarkan dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka ketahui ya, itu yang diyakini oleh orang-orang yang tidak mempercayai akhirat. Wa man nasabahu ila ghairi dzalika, wa man nasabahu ila ghairi dzalika faqad syatamahu wa kadzdzaba. Orang yang menisbatkan Allah dengan yang bukan merupakan sifatnya, yang telah disebutkan tadi, orang yang memiliki keyakinan kebalikan dari keyakinan itu, faqad syatamahu wa kadzdzabah, berarti dia telah mencerca Allah, mendustakan Allah. Wa ankara rububiyyatahu wa mulkah, ya, mengingkari ketuhanan Allah, kekuasaan Allah. Idz minal muhalil mumtani inda kulli dzi fitratin salimah, karena satu hal yang mustahil, enggak mungkin dari pandangan orang yang memiliki fitrah yang bersih, ayakunal mulkul haqqu ajizan jahilan la ya'lamu syai'an, Allah yang maha memiliki segalanya, yang maha benar, yang maha kuat, itu kemudian tidak mampu atau tidak tahu atau tidak mengetahui sesuatu atau tidak mendengar, la yasma' wa la yubsir, atau tidak melihat, wa la yatakallam, tidak berbicara, wa la ya'mur, tidak memerintah, wa la yanha, tidak melarang, wa la yusib, tidak memberikan pahala, wa la yu'aqib, ya, tidak menyiksa, wa la yu'izzu man yasha', tidak memuliakan siapapun yang Allah kehendaki, wala yudzilu may yasha', tidak menghinakan siapapun yang Allah kehendaki, wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakati wa nawahiha, tidak mungkin Allah itu tidak mengutus para nabinya ke seluruh penjuru dunia ini semenjak dahulu ya, wala ya'tani bi ahwali ra'iyatih, wa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memperhatikan nasib umat ya, nasib hamba-hambanya, bal yatrukuhum sudah wa yukhallihim hamla ya, membiarkan mereka itu tanpa bekal, membiarkan mereka tersesat, itu satu hal yang tidak mungkin ya. Jadi semua itu adalah tidak mungkin. Apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini adalah beberapa contoh di antara perbuatan-perbuatan Allah ya, af'alullah, yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak mungkin mengingkari semua ini ya. Semua yang sudah disebutkan Allah, Allah itu melihat, Allah mendengar, Allah pasti akan mengazab, Allah pasti ini semuanya adalah keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Nah, itu semuanya tidak mungkin kita ingkari, ya. Sekecil apapun iman kita, ya, sepandir apapun kita dalam memahami Islam, itu tidak akan kita ingkari. Wa hadza yaqdahu fi mulki ahadi mulukil bashar. Ya, ucapan orang-orang yang tadi kita dengar itu seolah-olah berusaha menodai, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh manusia dengan sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Fa kaifa yajuz nisbatul mulki al-haqqal mubin ilaihi? Fa kaifa yajuz nisbatul alikul mubin dengan sifat-sifat yang mereka sebutkan tentang Allah, ya, tidak mungkin, ya, zat yang seperti itu layak untuk disebutkan sebagai yang maha kuasa, yang maha bijaksana dan maha segalanya. Ya, kalau zat yang mereka sebutkan adalah zat yang mereka sifati seperti itu. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hin kamali. Sedikit saja manusia itu berpikir tentang dirinya saja, enggak usah orang lain. Bagaimana Allah menciptakan dirinya itu dari hanya setetes air mani sampai sempurna sebagai manusia. Ini sering saya sebutkan, ya. Ini dari firman Allah, hal ata 'alal insani hina min ad-dari lam yakun syai'an madzkur. Ayat ini sebenarnya ngajarin kita untuk mengamati penciptaan Allah pada diri kita. Ya, dulu ini kita pernah enggak ada. Jadi, kita enggak pernah bisa memikirkan apa-apa sebelum kita ada. Bahkan batasan pemikiran kita tentang alam wujud ini itu enggak sampai kepada batas ketika kita dilahirkan, kan? Kita mungkin ingat kejadian waktu kita umur 6 tahun, 7 tahun, kita sekedarin saja. Waktu kecil, ya, umur kita umur 2 tahun, kemudian kita umur 6 tahun ditanya tentang kejadian di umur 2 tahun, ingat? Sebagian ingat, ya. Ketika umur 6 tahun ditanya kejadian 2 tahun masih ingat. Tapi begitu dia udah gede lagi, hilang. Sekarang kita ditanya tentang kejadian usia-usia kecil itu, tinggal 1 titik, 2 titik saja yang kita ingat. Padahal kita jelas-jelas, ya, sudah ada di dunia ini. Kalau usia kita 30 tahun, sudah 30 tahun yang lalu kita di dunia. 50 tahun yang lalu. Tapi kenyataan kita enggak bisa ingat, bahkan usia yang 50 tahun tadi kita enggak bisa ingat semua. Dan sebelumnya itu kita pernah enggak ada. Dahulu kita pernah hanya sebatas mani. Bayangkan ketika kita hanya sebatas tetesan mani, kita apa? Bisa apa? Mikir apa? Enggak bisa semuanya. Itu yang digambarkan Allah dalam Al-Qur'an, hal ata 'alal insan hinu min ad-dari. Tidakkah manusia itu ingat dulu dia pernah tidak ada? Lam yakun syai'an madzkur. Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami ciptakan manusia itu dari segumpal darah. Nabtali yang kami proses. Faja'alnahu sami'an basira. Dari proses itu baru kita dijadikan makhluk yang bisa dengar, bisa lihat. Benar lihatnya ini udah lalui proses. Bahkan kita pun enggak tahu kok pertama kali kita dengar gimana. Pertama kali kita ngelihat itu gimana, kita udah enggak sadar lagi. Yang jelas tahu-tahu kita udah ngelihat, udah mendengar. Begini saja kita masih sombong gitu. Ini digambar. Ya ta'ammala al-insanu halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hin kamali wastifa'i. Tabayyana lahu anna man uniya bihi hadhihi al-inayah wa naqalahu min hadhihi al-ahwal wa sarafahu fi hadhihi al-atwar la yaliqu bihi ayyuhmilahu wa yatrakahu sudah. Kalau dia tahu tentang prosesnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perhatian besar pada dirinya semenjak dahulu, ya, wanakalahu, yang melakukan proses itu dari satu proses ke proses yang lain, dari mani berubah dari ini, ya, wasarafahu fi hadhil atwar, lalu membawa kita melalui masa yang panjang dalam hidup kita, ya, langkah demi langkah, nafas demi nafas, la yaliku ayyuh milahu yatrakahu sudah. Enggak mungkin Allah itu akan membiarkan kita sia-sia, pasti Allah akan memberikan kita. Makanya di sesudahnya itu disebutkan demikian, nabtalihi faja'annahu sami'am basir inna hadainahu sabila. Ya, setelah kita diberikan pendengaran, penglihatan, kita diberikan hidayah, inna hadaina hussabil. Enggak cukup Allah menjadikan kita hidup, inna hadaina hussabil. Imma kafir, imma syakir wa imma kafur. Cuma tinggal kita itu mau bersyukur atau mau kafir. Inna hadaina hussabil imma kafir. Imma syakir wa imma kafur. Itu adalah apa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak akan membiarkan kita. Seperti disebutkan di dalam ungkapan di sini, ya, oleh Ibnu Qayyim. Wala ya'muruhu wala yanha. Mungkinkah kemudian Allah itu tidak memberikan larangan, perintah, wala yu'arrifuhu huquqahu, tidak memberitahukan kepada kita hak-hak kita, wala yusibuhu wala yu'aqibuhu, kemudian tidak akan memberikan pahala atau tidak menyiksa dia ketika dia berbuat kesalahan. Mungkin enggak? Tidak akan mungkin gitu. Jadi Allah telah memberikan bekal kepada kita di sini, ya. Kita disuruh memilih kafir, beriman atau tidak, pasti setelah itu ada konsekuensi yang harus kita jalani. Karena kebebasan itu telah Allah berikan. Nikmat sudah sepenuhnya Allah berikan kepada kita. Jalan hidup sudah Allah berikan kepada kita. Pilihan sudah Allah berikan kepada kita. Ya, tinggal ujungnya adalah kita yang akan memilih mana jalan keselamatan atau jalan kecelakaan. Walau ta'ammala al-'abdu haqqa ta'ammul lakana kullu ma yubsirhu wa ma la yubsirhu dalilan lahu ala tauhid wan nubuwah wal ma'ad wa anna al-Qur'ana kalamu. Kalau seorang hamba itu betul-betul memperhatikan semua itu dengan pandangan hatinya, ya, dengan penglihatannya, ada bagian yang mungkin dia bisa lihat dan bagian yang tidak bisa lihat, semua itu akan menjadi dalil bagi dirinya tentang tauhid Allah, ya, tentang adanya hari pembalasan, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamu, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, ya. Jadi apa yang dijelaskan Allah itu detail sekali, ya, tentang bagaimana kita di dalam perut ibu kita, ya, tentang bagaimana proses Allah menghidupkan kita, dicari dimanapun, di kitab-kitab, bahkan yang dulu pernah menjadi kitab samawi yang sudah dipalsukan, ya, Injil dan Taurat, nggak akan kita dapatkan, ya, penjelasan tentang kehidupan manusia sedetail-detailnya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, penciptaan manusia sedetail-detailnya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah. Waqad dzakarna wajhal istidlal bidzalik fi kitabi Iman Al-Quran, ya, di dalam kitab Iman Al-Quran sudah disebutkan pendalilan dari semua yang disebutkan tadi, termasuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala uqsimu bima tubasiruna wala wama la tubasirun." Ya, aku bersumpah kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatu yang kalian tahu dan tidak kalian tahu. Jadi ada di antara dalil-dalil kekuasaan Allah yang kita tahu dan ada yang tidak, gitu kan? Semua kita membaca Quran, semua kita membaca hadis, ya, semua kita memperhatikan alam semesta, tapi ada sebagian orang yang dibukakan, sebagian di antara tanda-tanda kekuasaan yang tidak dibukakan kepada orang lain. Ya, jadi ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Tinggal masalah tahunya aja beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi Allah bersumpah, ya, dengan yang kamu tahu dan kamu tidak tahu, yang kamu lihat dan tidak kamu lihat. Innahu laqaulu rasulin karim, ya, bahwasanya Al-Quran itu memang betul-betul datang dari Rasulin Karim, dari utusan Allah yang mulia. Rasulin Karim, waqila Rasulullah, waqila Jibril, waqila huma. Jadi ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan dua-duanya. Karena dua-duanya adalah Rasulullah, ya. Jadi Jibril itu sebagai Rasul dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, ya, dari Allah, dan Jibril kepada kita semua. Masing-masing adalah Rasulullah. Ikhwas kafidin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dzakarna tarafan min dzalika inda qawlihi, ya. Kata Ibnu Qayyim, saya sudah menjelaskan tentang firman Allah sedikit pada firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di sekitar kita. Ya. Ada sekitar kita, di mana-mana ada tanda kekuasaan. Wa fi anfusikum, ada juga di dalam diri kita. Afala tubsirun, apakah kita tidak melihat? Jadi salah satu di antara ayat tadi Al-Insan tadi, ya, hal ta'ala Al-Insan itu salah satu di antara ayat yang mengajarkan kepada kita untuk melakukan tadabur pada penciptaan kita, pada diri kita. Itu saja kita pahami dengan benar, itu sudah menjadi tanda, ya, tanda kebenaran Al-Quran dan juga tanda kemahakuasaan Allah. Wa annal insan dalilun li nafsihi ala wujudi khaliqi. Manusia sendiri kalau dipikirkan, penciptaan pada diri manusia itu sendiri sudah menunjukkan akan adanya Allah. Ya. Proses manusia itu yang begitu detail dari ini sampai menjadi manusia, itu menunjukkan enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Itu pasti ada yang mencipta, ada yang menciptakan, yang Maha Pencipta. Makanya dalil paling sederhana dari yang paling badui, ya, tentang keberadaan Allah itu kan yang sering diungkapkan para ulama. Kalau kita masuk ke dalam hutan, di dalam hutan itu kita menemukan meja berkaki empat, ya, ada dipaku dan sebagainya. Lalu ada orang mengatakan ini ada dengan sendirinya, nggak ada yang bikin. Itu pasti yang ngomong itu orang goblok, goblok, betul ya? Itu padahal cuma meja, ya, nggak bisa bergerak, nggak hidup. Ada di tengah hutan, lalu kita bilang ini ada dengan sendirinya. Ini kan keyakinan orang ateis gitu. Manusia itu ada dengan sendirinya. Ya. Kalau dikatakan kamu ketemu di tengah ada nemu benda kayak gitu di dalam hutan, lalu saya bilang sama kamu ini ada dengan sendiri, percaya nggak? Nggak percaya. Ini pasti ada yang bikin. Nah itu, yang kayak gitu aja kalau dia ada yang bikin. bagaimana manusia dengan segala penciptaan yang detil kayak tadi. Kamu bilang itu enggak ada yang membuat, enggak ada yang menciptakan, itu jauh lebih bodoh. Ya, dalilun ala wujudihi wa khaliqihi wa tauhidihi, ini dalil tentang tauhid, wa sidqi rusul, kebenaran para rasul, wa itsbati sifati kamalih, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqad bana annal mudhi'a maghrurun 'ala taqdirain. Jadi orang yang mengabaikan tentang hal itu betul-betul tertipu. Ya. Dengan dua kemungkinan. Ya, dengan dua kemungkinan, takdir tasdiqihi wa yaqini. Mungkin dia orang yang percaya dengan Allah sebenarnya. Tapi akhirnya memosisikan dirinya seolah-olah ragu, kira-kira begitu. Wa takdiri takdirihi wa syakki, atau memang dia kafir pada asalnya, atau kafir kemudian gara-gara dia salah dalam keyakinannya. Kan banyak ya. Banyak sekali. Salah satunya orang yang saya enggak perlu ulang-ulang sebut namanya ya. Ya, seorang alim, pokoknya alim ulama ya. Ya. Pada masa belum 100 tahun ini, ya, belum 100 tahun ini, masih hitungan puluhan tahun yang lalu. Berpuluh-puluh tahun yang lalu itu ada alim ya. Ada alim yang pernah tinggal di Saudi Arabia, ya, pernah belajar di Mesir, di Saudi Arabia. Dia alim sekali sampai dia digelari Ibnu Taimiyatul Asr, Ibnu Taimiyahnya zaman ini. Begitu dia membahas tentang persoalan tauhid, betul saya lihat ini. Ilmunya sangat luar biasa sekali. Tapi kemudian dia tergoda oleh setan, tersesatkan pemikirannya sampai menjadi ateis. Jadi bayangin ya, bukan cuman rusak akidahnya, bukan cuma murtad meluk agama lain, tapi yang lebih parah lagi, jadi ateis. Anak-anaknya saya dengar sekarang itu masih ada yang masih hidup ya. Ada anak yang masih hidup dan alhamdulillah mereka beriman semua. Ya, mereka tetap dalam keimanannya. Tapi miris enggak kita melihat ya. Sampai digelari Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah zaman ini. Ya. Dia mahir di bidang tafsir segala macam. Ketika awal perubahan, terjadi perubahan pemikirannya itu dia menulis buku. Dilihat oleh para ulama mereka kaget. Kok dia menulis seperti ini? Ada apa ini? Lalu dia dibela oleh salah seorang ulama, itu Muhammad Qutb. Saya tahu orangnya, dia orangnya baik, sangat bagus sekali pemikirannya. Jadi jangan dilarang dia untuk menerbitkan bukunya. Tapi begitu Muhammad Qutb membaca bukunya, dia sendiri ikut kaget. Hah, pantas para ulama melarangnya, para ulama mengecamnya. Ini pemikirannya sangat kacau sekali. Itu awal-awal dia mulai terjadi melakukan tashkik terhadap keyakinan Islam, tashkik terhadap keyakinan Ahlus Sunnah, tashkik terhadap keyakinan Islam, sampai tashkik terhadap iman secara mutlak. Iman secara mutlak, jadi iman Yahudi dan Nasrani juga tidak diyakini sama dia, sehingga dia menjadi ateis. Ya, luar biasa sekali itu, mengerikan ya. Waliyadzubillah, sumaliyadzubillah. Ini yang disebutkan di sini. Jadi orang yang mengatakan itu mungkin dia beriman, tapi dia hanya main-main dengan ucapannya, atau betul-betul dia sudah menjadi kufur ya, meskipun dia berstatus sebagai muslim tapi kufur. Fa in qulta kaifa yastani wa tasdiqul jazim alladhi la shakka fihi bil ma'ad wal jannah wan nar wa yatakhallaf fil amal. Kalau ada orang bertanya bagaimana mungkin orang yang percaya kayak gitu, yakin dengan akhirat, ya iman dengan akhirat, tapi amalannya kok berkebalikan dengan apa yang dia yakini. Ini insyaallah penjelasannya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Karena ini bab penjelasan yang baru lagi ya. Baru lagi, nanti akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.